yen ta song sora temri ayo jane ku ngerti ana ati sliramu nanging anane mangsa wates kanca padha rawani ning ungkape tresno yen ku pandang kemerlap yamri patmu terpampang gambar waru ning atimu nganti kapan apa iki ora mau kuku mung dadi kanca mesra mergo orang yang tepuk tangan ya. Purwo Agung.